Ada beberapa aspek penting tentang kedudukan strategi dalam manajemen dakwah. Ada empat. Yang pertama, ada lima ya. Yang pertama, penetapan tujuan dakwah. Yang kedua, perencanaan program dakwah. Yang ketiga, pengembangan materi dakwah. Yang keempat, pengelolaan sumber daya. Dan yang kelima adalah evaluasi dan penyesuaian. Yang pertama, penetapan tujuan dakwah. Keberadaan strategi digunakan untuk menetapkan tujuan dakwah yang jelas dan spesifik. Ini termasuk penentuan target, ya, target audiens, pesan-pesan yang ingin disampaikan, dan juga hasil yang diharapkan dari kegiatan dakwah. Jadi, tentu saja dengan tujuan yang jelas, spesifik, maka audiennya pun harus disesuaikan dengan tujuan. Pesan-pesannya pun disesuaikan dengan tujuan, dan juga hasilnya mengarah kepada tujuan. Dan ini tentu saja bagian dari strategi. Yang kedua, perencanaan program dakwah. Posisi strategi itu membantu dalam merancang program-program dakwah agar lebih efektif dan terarah. Hal ini mencakup pemilihan metode komunikasi sesuai, penentuan lokasi kegiatan dakwah, juga penentuan sumber daya yang diperlukan yang mendukung pelaksanaan program dakwah. Jadi, pada tahap-tahap awal ada kegiatan perencanaan, dan perencanaan ini sangat penting karena tidak mungkin kegiatan dakwah dilakukan begitu saja, tapi dilakukan perencanaan, dilakukan persiapan-persiapan. Di antaranya adalah persiapan yang berkaitan dengan metode apa yang akan digunakan, lalu lokasinya di mana, siapa saja yang ikut diterjunkan dalam kegiatan dakwah, dan tentu saja di sini ya sama ya, misalnya ya sebagaimana halnya dalam melakukan event ya atau kegiatan, misalnya harus adanya ya ada kegiatan, ada juga misalnya ada sebuah produk misalnya. Kalau kegiatan berarti di sana ada kaitannya dengan pembicara, peserta, tempat gitu, lalu media gitu, medianya maksudnya peralatan-peralatan ya, dan sebagainya. Dan bisa saja program dakwah itu bisa berupa memang menggunakan media sosial gitu. Nah di sini nanti kan media sosial apa yang dipilih gitu, lalu produk-produk yang akan dibagikannya itu apa gitu, dan bagaimana agar member-membernya atau para followernya itu bertambah dan juga dapat kayak gitu. Jadi perencanaan ini dan juga kaitannya dengan waktu juga gitu ya, kaitannya dengan waktu apa dilaksanakan, seminggu, sebulan, satu tahun gitu. Ini tentu harus adanya langkah-langkah, harus adanya strategi-strategi. Nah, berikutnya adalah keberadaan strategi dalam manajemen dakwah itu diantaranya berkaitan dengan aspek pengembangan materi dakwah. Dengan adanya strategi, maka strategi dapat mengarahkan, dapat membimbing ya, mendapat bisa juga dapat mengembangkan materi dakwah sehingga lebih relevan, lebih pas ya, dan lebih menarik bagi audiens yang dituju, yang ditarget. Dalam pengembangan materi dakwah ini, kegiatannya berupa penyusunan pesan dakwah, produksi materi mungkin audio, visual, tulisan, serta penggunaan media sosial dan teknologi informasi lainnya. Nah ini ya. Berikutnya adalah hal-hal yang penting dalam keberadaan strategi pada manajemen dakwah adalah yaitu yaitu pengelolaan sumber daya ya. Misalnya tim kita ada berapa nih? Ada 3 orang, ada 5 orang gitu ya. Oh, ternyata eventnya sangat besar, membutuhkan banyak kumpulan tim misalnya. Jadi kadang-kadang sebuah dakwah itu bisa dilakukan oleh sendiri, harus dilakukan oleh tim. Ternyata ada sebuah event yang sangat besar di mana harus banyak kelompok-kelompok kepanitiaan. Nah, kayak gitu ya. Itu menarik. Pengelolaan sumber daya. Nah, strategi membantu dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia untuk mendukung kegiatan dakwah. Misalnya anggarannya gitu ya. Harus dipikirkan waktu dan juga sumber daya, yaitu person-person ya. Hal ini termasuk dari ketersediaan gitu ya, ketersediaan sumber daya yang ada, gimana agar efisien gitu, tetapi tujuan dakwah itu dapat tercapai dengan maksimal. Yang terakhir adalah dengan adanya strategi yang baik, maka aspek evaluasi dan penyesuaian juga itu adalah bagian yang penting. Strategi dalam hal evaluasi dan penyesuaian berperan dalam melibatkan proses evaluasi terhadap keberhasilan program-program dakwah yang telah dilaksanakan. Berdasarkan evaluasi yang disusun, yang dilaksanakan, strategi dapat disesuaikan dan diperbaharui untuk meningkatkan efektivitas dakwah di masa berikutnya. Jadi, dalam kegiatan tidak mengalir begitu saja, tetapi adanya evaluasi. Nah, setelah adanya evaluasi, ternyata misalnya belum mencapai target, maka di kegiatan berikutnya, di program dakwah berikutnya, diarahkan agar ya ada strategi agar dakwah tercapai gitu ya, adanya efektivitas dakwah di masa mendatang. Jadi, keberadaan strategi dalam manajemen dakwah itu memberikan kerangka kerja yang penting untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi upaya dakwah agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan ini tentu dilakukan dengan terarah, efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.